Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab yang berkenaan dengan undangan. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa secara garis besar adabnya terbagi menjadi dua. Adab yang harus diperhatikan oleh orang yang ngundang, dan adab yang harus diperhatikan oleh orang yang diundang. Secara garis besar mengenai adab ini, satu, tentang adab orang yang ngundang, dan yang kedua, adab orang yang diundang. Kemarin mana yang sudah kita bahas? Adab yang diundang apa yang ngundang? Kemarin kita sudah bahas adab yang ngundang. Sudah berapa adab? 4. Sudah praktek belum? Belum ngundang? Ya enggak apa-apa, belum ngundang kok ya. Ustaz, saya anak saya masih SD, ngundangnya masih 17 tahun lagi. Yang gak harus diterapkan dalam undangan pernikahan. Makanya kan kita katakan adab orang yang ngundang, bukan adab orang yang ngundang pernikahan. Jadi adab yang saya sampaikan kemarin itu berlaku untuk seluruh undangan, bukan hanya kaitannya dengan undangan pernikahan saja. Kemarin kita sudah sampaikan berapa adab? 4 adab. Ya, yeah. Hari ini sebenarnya kita akan pindah ke adab orang yang diundang, tapi ternyata ada satu poin yang ketinggalan mengenai adab orang yang undang. Berarti ini yang nomor berapa? Nomor 5. Karena kemarin kita sudah membahas 4 adab. Adab yang kelima, di antara adab orang-orang yang akan ngundang adalah hendaknya tidak mengundang orang yang punya kendala. Hendaklah tidak mengundang orang yang punya kendala untuk memenuhi undangan. Tidak apa? Mengundang orang yang punya kendala, punya kesulitan untuk memenuhi undangan. Kira-kira ada enggak orang yang kesulitan kalau diundang? Ada. Karena apa biasanya? Stroke. Masa dilakukan ngenteni stroke? Ada ya, salah satunya betul itu stroke. Yang lain apa kira-kira? Jarak terlalu jauh. Terus? Itu dok, orang yang kita tahu terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Dan kita tahu persis bahwa orang ini kesibukannya luar biasa. Dan kesibukan dia itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Karena ada sebagian orang sibuk. Sibuk apa? Golek duit. Terus sibuknya pol awan bengi, ya, isinya cuma nyari duit terus. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya bukan seperti itu kenyataannya, cuman ini menggambarkan betapa orang ini sibuknya pol. Ya. Sebelum subuh sudah berangkat, habis isya baru pulang. Bahkan kadang-kadang lembur sampai jam 12 malam. Besok lagi berangkat lagi. Ya mungkin itu salah satu kesibukan. Ada kesibukan yang lain adalah ketika orang ini punya kesibukan untuk ngurus orang banyak. Ya. Jadi dia ini punya kesibukan untuk ngurus orang banyak, bil khusus ngurus umat. Umat, bukan ummahat. Ngurus apa? Umat, ya. Misalnya orang itu dai, ya, kiai, ustaz, mubaligh yang jadwalnya sangat padat. Dan ustaz atau dai atau mubaligh itu sudah padat, kalau mau ngisi itu enggak bisa diundang hari itu langsung berangkat. Ngisi pengajian, dia butuh persiapan, butuh baca. Sehingga ketika dia diundang untuk ngisi, katakanlah tanggal 5. Sebelum tanggal 5, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dia sudah sibuk. Sibuk apa? Sibuk menyiapkan materinya. Jadi ada sebagian orang, undangannya tanggal berapa Ustaz? Tanggal 5. Oh berarti tanggal 4 masih kosong Ustaz. Tanggal 5 jam berapa Ustaz? Jam 9. Oh berarti undangan saya jam 6 Ustaz. Dikiranya itu ilmunya langsung maktuing keluar gitu ya. Justru jam 6 itu lagi repot-repotnya nyiapkan materi karena sudah semakin mepet. Ya. Yeah. Maka adab yang keenam, adab yang keberapa? Kelima, hendaknya, ya, tidak mengundang orang yang punya kendala untuk bisa memenuhi undangan. Kecuali kalau memang waktunya dia punya, ngepasi waktunya pas kosong, maka tidak mengapa. Dan kalau ternyata sudah diundang, kemudian tidak bisa, maka perlu memberikan toleransi. Perlu memberikan toleransi. Oh, tidak datang karena kesibukan, karena jarak. Kadang-kadang tuh ada SMS, saya nggak tahu ini orang SMS nyasar, apa SMS serius SMS itu. Ustaz, kami sangat berharap menghadiri undangan pernikahan kami fulan di Sumatera misalnya. Jadi ini ngundang ini temenan ngundang. Apa dia punya kontak di mana? Di HP semuanya dikirimi SMS atau gimana gitu loh. Apa dia gak berpikir, ya Allah Sumatera Purbalingga. Menghadiri undangan pernikahan sejam. Saya pikir subhanallah. Loh Ustaz ya jereh sapa. Subhanallah. Bukan masalah jereh sapa. Itu undangan pernikahan hukumnya apa? Wajib. Ya. Wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Nah kalau misalnya gak datang. Dosa gak? Dosa. Kan kasihan jadinya. Membuat orang terjerumus kepada perbuatan dosa. Ya, maka ini adab yang kelima. Ya, adab yang kelima ini landasannya adalah karena kita ini dilarang untuk mengganggu, menzalimi orang lain. Itu alasannya. Jadi ketika kita tahu orang ini punya kendala, kemudian kita undang tetap, itu kan membuat dia menjadi, kalaupun datang, dia datang dengan apa ya? Dengan harus mengorbankan sekian acara yang itu mungkin lebih penting. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh muslim itu menzalimi muslim yang lainnya, menyakiti muslim yang lainnya, mengganggu muslim yang lainnya, ya, membuat beban untuk muslim yang lainnya terlalu berat. Wala yuslimuhu, dan tidak membiarkan dia disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini landasannya. Kemudian ketika kita ngundang orang lalu dia tidak datang, kita berusaha memberikan toleransi, mentolerir ketidakdatangannya itu, landasannya adalah kita dilarang untuk su'udzon. Kadang-kadang, wah, ini sudah mulai sombong ini orangnya. Diundang enggak? Enggak mau. Dulu ketika masih miskin diundang cepat datang, begitu kaya diundang enggak mau datang. Ini ustaz ketika belum terkenal diundang mau datang, begitu sudah terkenal jaga image, jaim, ya. Jangan su'udzon. Karena di dalam agama kita su'udzon itu terlarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman. Ini pesannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, kalau lewat ayat isinya panggilan untuk orang yang beriman, fa'arihi sam'ak. Pasang itu telinga. Jadi kalau kita setiap lewat, ya ayyuhalladzina amanu, kita ini sedang dipanggil. Maka kalau lewat ayat itu stop, konsentrasi. Apa yang akan diperintahkan oleh Allah dan apa yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah etika kita terhadap Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita lagi dipanggil. Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithm. Karena sebagian dari prasangka itulah dosa. Yaitu su'udzon. Makanya kalau misalnya kita ngundang orang kemudian enggak datang, coba dicari kira-kira apa? Ya, dicari uzurnya. Ya. Oh, mungkin yang diundang ini apa kira-kira husnudzonnya? Apa husnudzonnya? Mungkin sibuk. Kalau enggak sibuk mungkin sakit. Kalau enggak sakit mungkin lupa. Lupa itu uzur bukan? Uzur. Masa karo nyong kelalen, bok nyong kancane sing lawas. Itu namanya manusia lupa. Manusia itu tempatnya salah dan alpa, tempatnya lupa. Ya. Kenapa kita itu insan? Ya. Kenapa manusia itu bahasa Arabnya insan? Karena kata sebagian ahli bahasa dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Memang manusia itu tempatnya lupa. Ya. Jadi mungkin karena sibuk, mungkin karena sakit, mungkin karena lupa, mungkin karena apa lagi? Husnudzonnya apa lagi? Kecelakaan. Ini ku husnudzon apa su'udzon niku? Mungkin istrinya sakit, mungkin istrinya melahirkan, mungkin ibunya sakit, mungkin semuanya mungkin. Kalau bisa jenengan itu berusaha mencari 100 kemungkinan yang isinya semuanya husnudzon. Jadi jangan sampai gak datang, kayaknya dia sombong. Kalau gak sombong apa? Mungkin dia meremehkan saya. Mungkin. Jangan su'udzon. Otak kita ini jangan diisi dengan su'udzon. Tapi isilah husnudzon. Ini adab untuk ngundang. Nah sekarang kita akan berpindah ke adab orang yang diundang. Ya. Adab orang yang diundang. Alias adab memenuhi undangan. Ini ada agak banyak ini. kita cicil hari ini, ngetah dapatnya berapa. Yang pertama, ada orang yang diundang, pertama, hendaklah bersegera memenuhi undangan. Hendaklah bersegera memenuhi undangan dan tidak menunda-nunda. Biasanya kan kalau kita undangan, biasanya kita dikasih alternatif tanggal anu sampai tanggal anu. Misalnya tanggal 11 sampai tanggal 12, tanggal 11 sampai tanggal 13, misalnya, ya. Maka kalau bisa di hari yang pertama kita datang. Karena apa? Karena mungkin besok-besok kita punya kesibukan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man du'iya falyujib." Barang siapa yang diundang, hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi, jangan terbiasa untuk mengundur-undur undangan, memenuhi undangan, kecuali kalau memang ada halangan. Atau kalau tidak ada halangan, khawatir memenuhi undangan itu berefek buruk kepada agama dan fisik kita. Jadi kalau kita datang buruan, khawatirnya akan ngefek buruk, ada dampak negatifnya kepada agama kita dan fisik. Kalau fisik sih gampang ya, kita mudah paham. Tapi agama, kok bisa menghadiri undangan efek buruk kepada agama? Maksudnya gimana kira-kira? Ah, mungkin di situ ada kemungkarannya. Kita tahu kalau undangan hari pertama nanggap lengger, undangan yang kedua nanggap, hari kedua nanggap ebek, hari yang ketiga nanggap organ tunggal, hari yang keempat sampai hari keempat nanggap apa lagi, kemudian hari yang terakhir orang nanggap apa-apa. Nah gue pas lagi orang nanggap apa-apa, ya Ustaz, ya dari koredane Ustaz. Loh, yang dicari apanya? Kita kan mau ibadah. Kita mau ibadah. Terus kenapa Ustaz kalau misalnya ada yang seperti itu, seperti itu? Ya kalau misalnya kita tahu di situ ada orang mendem. Ya, biasanya kan nek epek ana wong sing mendem. Ya. Dan itu dianggap oleh sebagian orang biasa, padahal di situ hampir bisa dipastikan ada unsur-unsur ritual-ritual yang berbau nopo, yang berbau kesyirikan. Ya, ada mantra-mantranya, ada menyan-menyannya, ya. Sehingga orang-orang yang datang pun kadang-kadang ada yang kebawa ikut mendem dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kita tahu ada acara seperti itu, kemudian kita datang dan kita ikut menyaksikan, kemudian kita tidak mengingatkan sahibul baitnya, tuan rumahnya, maka itu akan mengganggu agama kita, alias kita akan berdosa. Karena ketika kita tahu ada kemungkaran dan kita tidak mengingkarinya, maka seakan-akan kita mendapatkan, maka kita akan mendapatkan dosa seperti orang yang melakukan kemungkaran tersebut, dan ini efek terhadap agama. Makanya hukum asalnya ketika kita mendapat undangan, segera kita penuhi, kecuali kalau ada halangan atau kita khawatir akan ngefek kepada agama kita, berefek buruk terhadap agama kita. Ini adalah adab yang pertama. Adab yang kedua, di antara adab memenuhi undangan, tidak menjadikan status sosial sebagai ukuran. Tidak menjadikan status sosial sebagai ukuran untuk mendatangi atau tidak mendatangi. Mendatangi apa? Undangan. Atau tidak mendatangi undangan. Status sosial itu contohnya, oh, yang undang saya orang kaya, yang undang saya orang miskin. Kemudian memilih-milih, oh, yang didatangi cuma yang kaya-kaya saja, yang miskin-miskin, yang kolah nek. Nek sempat, ya. Nek ana waktu, ya. Jangan. Akan tetapi Ketika kita akan mendatangi undangan, tidak usah dilihat yang undang ini status sosialnya apa. Orang kaya kah, orang miskin kah, pejabat kah, atau rakyat jelata, entah itu majikan kita atau pembantu kita. Ada sebagian orang kalau diundang sama bosnya, masya Allah. Tapi kalau yang undang bawahannya, ya nanti dulu. Enggak. Ya. Kenapa Ustaz? Karena yang seperti itu merupakan pertanda adanya penyakit sombong. Adanya tanda penyakit sombong di dalam hati seseorang. Makanya kalau kita perhatikan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ketika diundang enggak pilih-pilih. Diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau du'itu ila Quraisyatin la ajabtu." Kalau seandainya saya diundang untuk menghadiri jamuan makan kaki kambing. Apa kaki kambing? Kok kikil? Apa? Apa? Dengkil? Bukan tengkleng ya? Tengkleng itu apa? Lah iya, bahannya apa tengkleng itu? Kaki kambing kan? Kaki kambing. Tapi gak cuma kaki kambing ya? Mana ini yang maniak? Ya, kata pokoknya kaki kambing lah, terserah istilahnya apa, Arab dengkil, Arab tengkleng, Arab terserah, tengkleng apa tengkleng, tengkleng, ya pokoknya gitulah. Yang penting mafhum ya. Kalau seandainya saya diundang untuk menghadiri jamuan makan kaki kambing la ajab tu, niscaya aku akan penuhi panggilan tersebut, undangan itu. Rasulullah SAW. Ini undangan tengkleng atau kaki kambing itu kan sebagian orang gak suka. Ya, sebagian orang, walaupun ada sebagian orang suka banget. Malah di, ya, dicari-cari isinya itu loh, apa namanya? Sum-sumnya itu. Ya. Nikmatnya di situ saatnya. Ya, tapi kalau di sana, ya di sana, di kalangan orang Arab, itu bukan sebuah makanan yang istimewa. Ya, kalau di Indonesia mungkin istimewa. Ya, kadang-kadang memang di negeri kita, masya Allah, kreatif orang Indonesia itu. Saya ketika masih kuliah di sana, ya sama kayak di sini ada orang jualan ayam potong, yang namanya ceker, terus apa, jeroan, jeroan dengan segala macam bentuknya, usus, terus apa, rempela, ati. Itu semuanya dibuang. Semuanya dibuang. Ya. Nah, ketika datang orang Indonesia baru dijual. Mereka enggak tahu kalau itu bisa bikin, bisa dibikin makanan yang istimewa. Makanya sekarang kan mie ayam saja, mie ayam ceker. Mereka baru ngelihat cekernya sudah. Ya. Tapi kita emang Indonesia emang luar biasa kreatifnya. Justru Ustaz, gurihnya itu di situ katanya. Subhanallah. Jadi, kalau boleh dikatakan, di kalangan sana itu adalah makanan kelas bawah. Jadi, Nabi SAW diundang untuk menghadiri makanan kelas bawah saja, beliau mau datang. Ya, kalau makanannya kelas bawah, berarti yang undang orang-orang kelas bawah. Orang-orang kecil, ya orang miskin. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu dicontoh oleh para sahabatnya, termasuk oleh cucu beliau, yaitu Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Al-Hasan pernah naik kendaraannya, naik bighal. Bighal, bighal itu adalah peranakan antara kuda dengan keledai. Jadi kuda sama keledai di kawinkan, anaknya namanya bagol atau bigol, ya, nggak tahu nama Indonesianya apa, ya, pokoknya blasteran kuda sama keledai. Nah, ketika beliau Al Hasan Ibnu Ali ini lagi naik bigolnya, kemudian lewat ada orang-orang miskin lagi makan, makannya itu adalah remukan roti. Jadi kalau panjenengan lihat, kadang-kadang kan ada roti ya. Kalau sekarang misalnya kayak contoh Astor. Astor itu ketika sudah habis kan di bawahnya ada apanya? Ada remuk, runtuk. Nah, runtuk. Ya kira-kira seperti itu. Kalau sekarang kita runtuk ya. Lagi makan kayak gitu. Kemudian lewat Al-Hasan ibn Ali, maka orang-orang miskin itu mengatakan, "Wahai cucu Rasul SAW, silakan makan bersama kami. Silakan makan bersama kami." Ini subhanallah, ini cucunya Nabi SAW. Ini ningrat ini kalau menurut ukuran kita. Ningrat seorang yang berdarah biru. Ya, bangsawan, ahlul bait. Ya, keturunan Nabi SAW, bukan keturunan jauh. Keturunan apa? Cucunya Nabi SAW. Ya. Kalau sekarang kan masih ada keluarga Nabi SAW, ahlul bait sekarang, tapi kan sudah jauh banget. Ini enggak, ini cuma anak cucu. Diundang, ayo silakan makan bersama kami. Maka beliau langsung mengatakan, baiklah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk bersifat sombong. Maka beliau pun turun dari bigalnya, kemudian makan bareng. Makan apa tadi? Runtuk. Subhanallah. Ya. Maka mari kita berusaha menerapkan yang seperti itu. Ya. Kalau misalnya ngundang, jangan ngelihat, kalau diundang usahakan tidak terlalu melihat status sosial. Siapapun yang ngundang, kalau memang kita punya kesempatan dan kita bisa makan, kecuali kalau kita nggak bisa makan, ada sebagian orang, ya, ada sebagian orang dia karena punya sakit apa, dia punya pantangan ini, ya, dia ikut duduk di situ, ya, kemudian sampaikan, maaf saya bukannya nggak mau makanan ini, tapi saya punya pantangan ini, tidak ada apa salah. Yang penting kita menghadiri dan memenuhi undangan tersebut. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Di antara adab memenuhi undangan, memprioritaskan undangan yang datang duluan. Apa? Memprioritaskan undangan yang datang duluan. Ini biasanya ini kadang-kadang undangan itu banyak banget di bulan apa? Dzulhijjah. Soalnya keburu mbok serakan teka wulan Syura, ya. Sama bulan apa? Syawal. Kadang-kadang itu undangan tuh renteng-renteng gitu. Beda dengan bulan Syura, makanya kalau jenengan mau bikin acara mendingan bulan Syura saja. Kenapa? Alasannya apa? Satu, apa alasannya? Tidak ada saingan. Alasannya satu, memberikan pencerahan kepada umat bahwa tidak ada larangan agama untuk melakukan baranggawe di bulan Syura. Saya sempat menyampaikan kepada jamaah itu dalam beberapa kondisi, beberapa kesempatan, kalau seandainya saya akan menikahkan anak saya, wah, isi suwe gitu, anak saya paling besar baru kelas 6 SD, saya akan berusaha kalau bisa ngepasin neng bulan Syura. Ya. Karena apa? Karena sebagian masyarakat di Indonesia itu merasa khawatir. Kalau misalnya menikahkan anak di bulan Syura, jangan-jangan nanti ya, akan terjadi huru-hara di dalam rumah tangganya. Takutnya nanti anaknya cerai. Kalau gak cerai nanti gak harmonis. Padahal sebenarnya gak tahu pernah ada survei atau tidak ya. Orang-orang yang menikah di bulan Syura. Survei orang-orang yang menikah bulan Syura. Dari sekian yang menikah berapa persen yang cerai. Itu perlu itu. Ya. Siapa ini yang lagi nulis skripsi itu? Itu kesempatan itu nulis skripsi masalah itu. Itu manfaat itu insya Allah. Ya. Survei efek pernikahan di bulan Syura. Nyari judul sulit loh. Ini saya kasih judul ini. Biasanya mahasiswa kan bingung ini sudah semester berapa kalau suruh nulis skripsi itu. Semester 8 ya atau semester 7 atau semester banyak. Ada sebagian orang kalau ditanya semesternya banyak, sudah berapa semester? Semester banyak. Jadi kalau mengadakan acara bulan sura, ya, itu menguntungkan malah. Menguntungkan secara ukhrawi, secara duniawi. Ukhrawi karena memberikan pencerahan kepada masyarakat. Secara duniawi juga untung. Apa untungnya? Ya undangan cuma satu, gak ada saingannya. Beda kalau misalnya di bulan apa tadi, Syawal sama Dzulhijjah, itu setiap hari ada yang undang. Orang kan mikir-mikir, gaji 1 juta sekali ngasih berapa? Berapa jaringan biasanya? Rahasia ya. Ditutup amplop, Ustaz. Ya. Ada sebab orang, misalnya nih, misalnya 50 ribu. Ya, 50 ribu. Seandainya yang ngundang 10 saja dalam 1 bulan, berarti kan sudah keluar 500 ribu. Gajinya 1 juta. Ya, kok kan balik modal. Kapan balik modal? Sesuai. Ya. Maka kembali kepada prioritas. Jadi kalau misalnya ada orang mengundang, ternyata undangannya di waktu yang sama, di hari yang sama, maka yang diprioritaskan adalah yang ngundang duluan. Walaupun yang ngundang belakangan itu lebih kaya daripada yang ngundang duluan. Walaupun misalnya yang ngundang duluan itu pembantu, yang ngundang belakangan pejabat atau atasan kita. Maka dalam kondisi seperti itu, yang diprioritaskan adalah menghadiri undangan orang yang ngundang duluan. Terus bagaimana Ustaz, gak enak sama yang ngundang belakangan? Minta maaf. Minta maaf. Dan ini berlaku dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Contohnya misalnya, Ustaz diundang untuk mengisi pengajian. Atau panjenengan misalnya, anaknya dilamar. Ya, yang lamar ada 5 misalnya. Yang pertama kali ngelamar orangnya biasa-biasa saja, datangnya pakai sepeda ontel, ya. Jenengan sudah agak cocok, ini kayaknya orangnya bagus. Tahu-tahu besoknya datang bawa mobil. Mobilnya pun mobil mewah lah katanya. Yambo anu dia ngerental mungkin juga kan. Jangan terlalu tertipu dengan penampilan. Ya, mungkin yang bawa sepeda ontel itu mungkin mobilnya mungkin banyak. Ya, mungkin mobilnya banyak. Iya, setiap hari kan naik bis gonta-ganti kan. Mobilnya banyak. Atau mungkin saja orang itu memang orang kaya. Cuman dia itu datang untuk mengetes calon mertuanya ini. Ya, mungkin saja. Maka kalau misalnya seperti itu, prioritasnya yang pertama. Kecuali kalau gak cocok, baru kemudian yang kedua. Dan banyak sekali dalam agama kita, lamaran, ya, undangan, kemudian salam, macam-macam lah. Rata-rata atau kebanyakan prioritasnya adalah orang yang menyampaikan itu duluan. Ini adab yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Di antara adab orang yang diundang, tetap menghadiri undangan walaupun sedang puasa. Tetap menghadiri undangan walaupun sedang puasa. Dan tidak perlu mengatakan gak bisa datang karena sedang puasa. Gak perlu. Jadi kalau misalnya kita diundang, maka walaupun sedang puasa tetap hadir. Terus gimana Ustaz? Membatalkan puasanya atau tidak? Batalkan gak? Batalkan enggak? Terserah jenengan. Loh, terserah Ustaz, gimana Ustaz? Iya, kalau puasanya puasa sunnah. Kalau puasanya puasa sunnah. Terserah panjenengan mau jenengan batalkan atau tidak. Kalau misalnya si tuan rumah ini merasa bahagia, jamuannya panjenengan cicipi, panjenengan makan, maka dalam kondisi seperti itu bagus saja panjenengan batalkan puasa. Dalam langkah apa? Menyenangkan hati orang yang mengundang. Dan itu ibadah. Ya. Sesungguhnya di antara kebaikan seseorang, salah satu ibadah kata Nabi SAW adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Kalau misalnya kita tahu tuan rumah ini nanti akan bersedih, ya Allah, nyong masak kawit wingi. sudah saya panggilkan chef yang top, gak mau nyicipi. Ya. Kalau misalnya ada timbul perasaan seperti itu dan kita khawatir, maka panjenengan bagus, panjenengan batalkan puasanya untuk memasukkan rasa gembira. Ya. Apa ada dalilnya Ustaz? Ada. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "As-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi." Orang yang puasa sunnah, orang yang puasa sunnah, dia adalah penentu untuk dirinya sendiri. Jadi yang menentukan itu dia sendiri. Bebas dia itu, penentu buat diri sendirinya. Insya'a sama wa insya'a aftar. Dia boleh melanjutkan puasanya, boleh pula membatalkannya. Jadi orang yang berpuasa sunnah fleksibel deh. Dia mau batalkan boleh, mau dia teruskan boleh. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pernah seperti itu. Hadis yang sering kita dengarkan atau yang sering kita baca, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya suatu hari kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan di rumah?" Aisyah mengatakan, "Tidak." Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inni shaim." Kalau kayak gitu saya puasa. Pernah jenengan seperti itu? Pak, pernah enggak? Pernah. Masya Allah nih kalau pernah ini. "Bu, ana panganan ora?" "Mboten wonten, Pak." "Kepriwe jenenge?" Ini praktek dari Nabi SAW. Ya, praktek dari Nabi SAW kalau enggak ada apa-apa, puasa. Loh, wong urung sahur sih kepriwe? Nah, Nabi SAW juga enggak sahur. Ini baru ketika sudah lewat waktu subuh, sudah agak waktu makan pagi lah, kata orang. Tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ada makanan enggak?" "Inni shaim." "Kalau gitu saya puasa." Ternyata agak siangan ada orang datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngirim makanan. Ngirim makanan. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam siang-siang pulang, Aisyah cerita, "Wahai Rasul, tadi ada yang ngirim makanan." "Ngirim apa?" "Haisah." "Apa?" "Haisah." "Apa Haisah?" "Haisah itu kalau bahasa gampangnya saya, getuk kurma." Itu bahasa gampang ya. Jadi Haisah itu kurma dicampur tepung, dicampur susu, dicampur mentega. Dia apa? Dicampur jadi satu. Itu Haisah. Ya. Makanya kepanjangan saya katakan getuk kurma. Itu kan cepat gitu ya. Gampang pahamnya. Kata Aisyah, "Haisah wahai Rasul." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Berarti orang yang sedang berpuasa dia fleksibel. Sudah masuk? Belum? Sudah. Ya, silakan. Kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Sampai mana tadi? Nabi SAW membatalkan puasanya. Makan apa tadi? Getuk kurma. Haisah, ya, namanya apa? Haisah, ya. Nah, jadi ini hadis-hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa sunnah boleh membatalkan. Boleh membatalkan puasanya. Apalagi kalau misalnya ketika dia membatalkan itu bisa memasukkan rasa bahagia, menyenangkan, ya, bisa menyenangkan orang yang undang. Tapi timbul pertanyaan, apa harus Ustaz kita batalkan? Apa harus kita batalkan? Ada sebagian orang mengatakan, "Nah, diundang ya masa puasa orang member teman." Apakah kita harus batalkan? Jawabannya tidak harus. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau itu sudah merupakan puasa rutinitas dia. Ada sebagian orang memang selalu puasa Senin Kemis, ya. Atau mungkin ada yang puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa tanggal berapa? 13, 14, 15. Atau puasa Dawud ada sebagian orang. Nah kalau itu sudah menjadi rutinitas dia, maka kata sebagian ulama, afdolnya dia sempurnakan saja puasanya. Dia lanjutkan puasanya. Afdolnya seperti itu. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun." Seandainya kalian diundang makan, ya, diundang makan, termasuk juga undangan pernikahan dan seterusnya. "Wa huwa sha'imun," dalam keadaan dia makan, dalam keadaan dia puasa, "falyaqul inni sha'im." Hendaklah dia sampaikan kepada yang undang, "Aku lagi puasa." Ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa antum katakan saya sedang puasa. Kemudian juga pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Dalam Sahih Muslim juga Nabi SAW berpesan, kalau kalian diundang, maka penuhilah undangannya. Kalau kalian sedang puasa, maka doakan. Doakan orang yang undang tersebut. Wa in kana muftiran falyut'im aw falyat'am. Kalau dia sedang tidak puasa, hendaklah makan. Berarti di sini Nabi SAW mengatakan kalau lagi puasa, doakan saja. Apalah, doakan berkah, doakan ampunan, doakan macam-macam, doakan kebaikan. Kalau sedang enggak puasa, silahkan makan. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang diundang itu boleh untuk tidak membatalkan puasanya walaupun dia sedang diundang. Diundang makanan. Termasuk juga tamu. Kalau misalnya kita bertamu ke tempat orang, kemudian kita sedang puasa, boleh kita tidak makan dan kita katakan kita sedang puasa. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertamu ke rumah ibunya Anas bin Malik. Ibunya siapa? Anas bin Malik. Nama ibunya adalah Ummu Sulaim. Maka ketika Nabi SAW datang, Ummu Sulaim langsung menyuguhi Nabi SAW dengan kurma dan mentega. Maka beliau SAW bersabda, "A'idu samnakum fi siqaihi wa tamrakum fi wi'aihi." Maaf, kembalikan, silakan dibungkus lagi. Maksudnya kurmanya kembalikan ke tempatnya, kemudian menteganya masukkan ke wadah lagi. "Fa inni sha'im," karena aku sedang puasa. Jadi intinya dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa adab yang keempat, hendaklah kita tetap menghadiri undangan sekalipun sedang puasa. Kalau puasa sunnah yang kita lakukan, maka fleksibel, bisa jenengan batalkan, bisa tidak. Kalau itu akan membahagiakan orang yang undang, bagus panjenengan batalkan. Kalau ternyata sama saja orang yang mengundang itu biasa aja, enggak makan kita enggak ada masalah, maka lebih baik dilanjutkan puasanya. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekedar mengingatkan, hari Ahad besok tanggal 8 November ya 2015, pengajian rutin saya di Masjid Agung Baitus Salam tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jam 9 pagi sampai selesai. Pengajian rutin setiap Ahad kedua jam 9 pagi sampai selesai. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca, "Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.